Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wahlul uqdatan min lisanina wa yabqau qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi di mana saja kita berada. Baiklah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana kehebatan atau keistimewaan yang Allah berikan, yang anugerahkan kepada para nabinya, dan yang kita ceritakan yang sebelumnya adalah Nabi Sulaiman. Maka hari ini pada ayat ke-83 Allah ingin memberikan suatu keistimewaan juga kepada Nabi Ayyub alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia menyeru Tuhannya, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Allah yang maha penyayang di antara semua penyayang." Kata an-nida idna darabbahu ini artinya tidak saja memanggil tapi juga mengharapkan suatu jawaban yang ia seorang hamba mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam arti kata lain, bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk supaya dihilangkan penyakit yang ada pada tubuhnya. Maka ketika Allah berfirman dengan membahasakan masaniyadur, abdur di sini berarti tidak hanya penyakit, akan tetapi menyangkut segala hal yang tidak disukai. Maka ayat ini dijadikanlah sebuah amalan. Amalannya sebagaimana orang ahli sufi mengatakan, bagaimana seorang hamba itu terus mengeluh kesah dengan segala kejadian, apakah ia lupa dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran seperti Nabi Ayyub. Wa ayyub idnada rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Artinya, mestilah kita amalkan ayat ini supaya kita dapat bertahan dalam ketaatan kita kepada Allah walaupun penyakit itu selalu menghalang rintangi kita. Karena kesemuanya itu Allah sangat menginginkan hambanya supaya lebih dekat, tidak saja dalam kesenangan tapi dalam kesusahan. Mudah-mudahan tambah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah arti orang-orang yang beriman, yang selalu mukhlis, ikhlas kepada Allah, sehingga tidak tergoyahkan sedikit pun dengan apa yang ia derita. Selalu ia mengatakan dan yakin sebagai konsep di benak dan kepalanya, wa anta arhamur rahimin, Engkau lah yang maha penyayang dari segala di antara orang-orang yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan keindahan yang sangat indah. Di sini sudah ada narasumber kita akan memperjelas lagi dan membahas lebih dalam lagi, yaitu Haji Dr. Zainal Arifin. Kami persilahkan. Atau Ustaz, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Suhaidi. Ayat 83 ini menggambarkan kepada kita bahwa musibah dari Allah itu akan mendatangkan berkat. Jadi musibah yang menurut kita musibah, tapi sebenarnya itu adalah ujian yang apabila kita lalui akan datang di baliknya berkah begitu dahsyat dan luar biasa. Maka para sufi mengatakan setiap datang musibah kita tidak harus mensikapinya dengan sabar, tetapi musibah itu harus disikapi dengan syukur. Kenapa? Karena di balik musibah itu akan mendatangkan keberkatan yang luar biasa. Jadi syukuri berkat itu yang kita dapat setelah kita melalui ujian dan cobaan. Anak-anak yang diuji di kelas, apabila dia belajar dengan sungguh-sungguh, tiada kata kecuali ranking 1. Ranking 1 itu adalah sesuatu hal yang harus disyukuri. Jadi sebelum dia menambah kesyukur, mendapatkan suatu hal yang perlu disyukuri, ada ujian, dan ujian itu sendiri adalah suatu bentuk kesyukuran. Maka disinilah yang disebutkan oleh Nabi Ayub kepada kita, sebesar apapun ujian yang datang dari Allah, kita harus mensikapinya. Ini masanya durru, ya Allah, aku terluka dengan sedikit goresan. Padahal kita ketahui bersama, luka Nabi Ayub itu sungguh luar biasa. Ternaknya habis, sawah ladangnya musnah, rumahnya terbakar, anak-anaknya ikut mati, istrinya banyak yang cerai, tinggal satu istri yang bertahan dengan dia. Dia mendapat penyakit 18 tahun sekujur tubuhnya, kudis dan luka, tetapi dia tetap berkata, ya Allah, aku tergores. Saya tahu tiada kesembuhan kecuali darimu. Saya tahu ini adalah ujian kecil yang akan memberikan kepadaku keberkatan hidup yang luar biasa. Saya terima ini dengan senang hati. Saya lakukan ini dengan penuh syukur kepadamu, ya Allah. Ya, terima kasih kepada dua narasumber. Ayat Surah Al-Anbiya ayat 83 ini menjelaskan kepada kita bahwa kesabaran Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit yang sangat besar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan penyakit yang terlalu lebih kepada Nabi. Hanya sekedar penyakit, ya, seorang Nabi mendapatkan penyakit. Tapi jangan sampai kita tafsirkan dengan Israiliyat bahwa penyakit sehingga semua kena berulat semua tubuhnya, hanya hatinya yang tidak berulat. Kena hatinya dengan Allah, itu salah. Nabi tidak sampai kayak gitu, diberikan Allah cobaan. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang dicoba Allah. Dia mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tadarru' dan khusyuk ketika ditimpa musibah yang Allah berikan penyakit, dan juga anak-anaknya dan hartanya habis. Begitu juga dia tetap sabar, dan juga Allah berikan penyakit, dia tetap sabar. Dia ucapkan, ya arhamar rahimin. Itulah ucapan Nabi Ayub alaihissalam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat musibah yang diberikan Allah kepada nabi-nabi, yang pertama Nabi Ayub, yang kedua kepada Nabi Muhammad, musibah Nabi kita Muhammad, ya, musibah yang Allah berikan kepada Nabi kita sejak kecil, sejak dalam rahim ibu 9 bulan meninggal ibunya Aminah, sejak dari lahir meninggal, sejak dari dalam rahim ibu umur 9 bulan meninggal ayahnya Abdullah, ketika lahir meninggal ibunya berapa tahun umurnya, ketika diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya, meninggal kakeknya, ketika dia nikah sama Khadijah punya anak, semua anaknya meninggal kecuali satu yang hidup. Itulah dia Fatimah. Meninggal dalam keadaan belita. Meninggal dua yang dia cintai, Khadijah dengan Abu Talib, pamannya. Abu Talib adalah manusia yang belum sempat masuk Islam, karena mungkin tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang sangat dikesali, sedihnya. Ya, Khadijah, sang kekasihnya, istrinya yang paling dia cintai, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pendengar yang dimuliakan Allah, musibah terus menerus kepada Nabi kita, dan kita juga akan pasti mendapat musibah. Begitu juga kepada Nabi Zakaria, Allah berikan musibah tidak memiliki anak, doanya hampir sama, wa Zakaria idh nada rabbuh. Kira-kira begitu, Rabbah, begitulah doa Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak itu, sehingga Allah berikan seorang anak namanya Yahya. Jadi ujung-ujungnya yang Allah coba para nabi itu akhirnya selamat. Begitu juga Allah coba kepada Nabi Ayub, ujung-ujungnya akhirnya selamat, ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang sabar dan tekun. Contohlah kesabaran kepada Nabi Ayub. Kalau kita mungkin hilang uang kita 50 ribu seperti orang gila, ya, cari kesana kemari. Coba kita contoh kepada nabi-nabi yang telah dijelaskan pada surah Al-Anbiya 83. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, dalam kesimpulannya, selalulah kita amalkan anta rabbi wa anta arhamur rahim, anta arhamur rahimin. Semoga dengan kita meyakini Allah itu Maha Penyayang dari segala di antara semua penyayang, maka kita tidak akan merasakan penyakit yang ditimpa oleh kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.